makin cantik menawan. Lalu ku tegur sapa, dia senyum menggoda, hati gemas membara. Ku tanyakan namanya, seakan semua hilang, hanya dia ku kenang. Tidur aku tak dapat, makan pun ku tak enak, hatiku ingin dekat.